Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa kharal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 19 Safar 1443 Hijriah atau tanggal 26 September 2021 malam Senin. Di Musola Warung Mujarab ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari Syarah Alfiyah Ibnu Malik yang kita memakai penjelasan Syarah Alfiyah Ibnu Malik ini dari Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah dan kita sampai di halaman 83. Ini adalah pertemuan yang ke-52, halaman 83, bait yang ke-17. Namun sebelumnya, seperti biasanya kita membaca matanya dulu. Allah, man sekro. Oh iya, ini. Hah? Ayo, Riz. Riz siap. Hah? Belum siap. Waduh. Ada, namastaan. Hah? Pelan yuk, nek pelan. Maju, biar suaranya kedengeran. Ayo. Allah mabarik. Yuk. Karena terpatah-patah. Yois. Ngomong-ngomong di semeni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Qala Muhammadun huwa bnu Malik. Ya, pertamanya Qala Mu'allif Rahimahullah. Qala Mu'allif Rahimahullah. Al-Muqaddimah. Qala Muhammadun huwa bnu Malik. Ahmadu Rabbi Allah khair maliki musallian ala nabi al-Mustafa wa alihi al-mustakmilin nasyarafa wa asta'inu allahi fi alfiyah Mumbaha. Wa asta'inu allaha fi alfiyah maqasidun nahwiha mahwiyah mahwiyah wa asta'inu allaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarrib aqsa tahdhi mujazin wa tabsutul badla bi wa'din mujazin wa taqtadi ridon bi ghairi sufi wa fa'iqatan alfiyata tabni mu'ti wahwa bisabqin a'in tafdila mustawjibun sarna iya sana iya jamila wallahu yaqdi bihi batin wa firah li balahu fi darajatil akhirah al kalamu wa ma yata'allahu min kallamuna lahu bukan kallamuna kalamuna kalamuna lafdun muf kalamuna lafdun mufidun kal takin kas takin Wasmun wa fi'lun summa harful kalim. Harfunil kalim. Harfunil wasmu wa fil wa fi'lun summa harfunil kalim. Wahiduhul kalimatun wal wahiduhu kalimatun. Wahidu kalimatun wal qawlu am. Wa kalimatun biha kalamun qad ya qad yu'am. Bilharri watan biljarri biljarri wal watanwi wan nida wa al wa mustadin bil wa musnadin wal musnadin bil is wa musnadin wal mus wa musnadin bil ismi lil ismi wa mustadin lil musnadin mustadin lah lil wal mustadin bukan wal wa musnadin wa mustadin wa mus wa musnadin wa musnadin ismi tam dun asal kita fa'alta wa atat waya wa yaf'al wa yaf'al wa yaf'ali kita fa'alta wa atat waya wa yaf'ali wa nun aku wa nun qabilan nafi yang jadi siwahu mal harfu kahal wa fi balam fi'lun mudhari'un dali lam kayasham lam kayasham wa badiyal af'ali kita kita bis wasik in ikhlal amri in amru in wal amru in lam yaku in mahal fihi was unnahu sahwa hayyahal al-mu'rabu wal-mabni wal-ismu minhu wal-ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabatin li syabahin li syabahin al-hudni kasyabah kasyabahil wabni ismai tana wal-ma'nawi mata wafikan wafikna wakania wakania batin anil ilila taas taas wakaf korin sila usila usila kamu robul asmai ma kod salima mit syabahil harfi ka'arab kasuma Allah mabarik. Ya. Sejak lahiran. Hada aidan tasyi' lakum li tujarrib. Litajarribu maran thaniya an taqra' qabla dirasa, qabla dars. Ini motivasi buat antum yang belum pernah baca, baca. Salah pun enggak ada masalah, Mas. Kita di sini belajar. Maka kalau kita salah di sini maka adalah wajar. Ya. Jadi tidak kemudian bacanya langsung cespleng, Mas. Itu nanti beda lagi. Al-fahmu bitikrar. Tapi ketika dilihat dalam kamus bukan tikrar ya, tapi takrar. Karena lafadz tikrar itu ala lajah simai, tapi di situ ghair maktub fi mu'jam. Jadi yang sahih, yang ala hasbin mujud fi mu'jam adalah takrar. Makanya ada Quran di Indonesia yang disebut tikrar. Nah, cari-cari di kamus, takrar, tikrar itu enggak ada, tapi takrar. Bifatul ta'. Nah, jadi di sini al-fahmu bitaqrar. 6. Kita ulangi. Qala muallif rahimallah, bismillahirrahmanirrahim, muqadimah. Qala Muhammadun wa ibn Maliki Ahmad rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alil mustakmilina syarafa wasta'inu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. تقرب الأقصى باللفظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير السخط فائقة ألفية من معتي وهو بسبك حائزا تفضيلا مستوجبا ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتفعلت واتت ويفعل وأنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتأمس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه هو اسم نحو صه وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر كافتقار وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء يعني إن شاء الله penjelasannya dan sebentar ini anak ingin menunjukkan kepada antum tentang antum bisa lihat di sini. Ya. Ini kita belajar dari awal, Mas. Tuh, antum lihat di sini. Ini ketika antum lihat, ini ada mu'rab. Ya, sebentar. Ini anaknya. Jadi, ini tentang penjelasan isim, mu'rab, dan mabni. Kalau misalnya dilihat lagi, sudah. Ini Mas, tak kasih sini. Kita lihat bareng-bareng. Ayo. Ini antum lihat di sini al-ism. Ya, jelaskan. Al-ism kata benda. Kata benda, ya, kata benda ini punya tanda-tanda, alamat. Alamatnya apa isim? Nun. Tanda-tanda isim. Nida sih. Nida itu maksudnya diidak tuh. Kamu kok berani-beraninya menginjak-injak, Mas? بالجر والتنوين وندى وال ومسند الاسم تمييز حصل صل صل Dan yang keenam apa? Jadi ada enam. Antum kalau misalnya bisa, ini antum download gambar ini dan ini antum tulis di mana di dalam alfiah ini menjelaskan tentang isim. Misalnya ini di shad tulis kayak gini shad di awal tentang isim ya. Antum tulis di halaman berapa itu? Ya, misalnya 55 kayak gini. Karena apa? Nantinya antum bisa lihat marojiknya. Ini gambar dengan marojiknya. Halaman 55. Ya, sampai 59 misalnya. Paham sampai sini? Kemudian isim itu ada dua. Antum lihat. Ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Yang pertama adalah mabni. Isim mabni itu apa? La yataghayyar halu akhirih. La yataghayyar halu akhirih. Tidak berubah kondisi akhirnya. Yaitu apa? Kondisi akhirnya, harokat akhirnya tidak berubah. Paham sampai sini? Ini apa? Mabni. Kemudian, ya. Lam yaslam min syabail harfi. Ini ya tidak selamat dari penserupamaan kemiripan dan harf. Artinya apa di sini bisa dikatakan apa? Fihi syabahal harf. Ya, syabal. Apa? Syabahal harf. Ya. Fi syabal harf. Fi syabal harfi. Di dalamnya ada keserupaan dengan harf. Paham sampai sini? Jadi maaf nih, itu tidak berubah. Ya. Isim yang tidak berubah akhirnya itu bisa digolongkan dengan maaf nih. Dan yang kedua adalah tentang apa? Dia ada kemiripan dengan apa mas? Dengan harf. Nah, kemirikan dengan harf ini ada empat. Tuf. Wujuh syabahi al-ismi bil-harf. Ya. Ini tentang apa? Penampakan kemiripan isim dengan huruf. Paham saya di sini? Yang pertama, syabahul wad'i. Syabahul wad'i. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti pekan depan atau besok. Ya. Ini ana minta ada yang menjelaskan dari antum tentang bagan ini. Dengan cara yang lebih sederhana. Yang antum fahami apa? Paham ya di sini? Yang kedua, syabahul ma'nawi. Ini kemiripan berkaitan dengan peletakan dan struktur komponennya. Paham sampai sini? Ya. Ini ada ala harf berdasarkan harfnya. Kemudian satu huruf. Kemudian harfain. Dua huruf. Paham sampai sini? Misalnya apa? Ta'ul fa'il. Katab tu. Tu. Aku telah menulis. Ya tu terus. Gak mungkin. Jadi yang lainnya. Ta'ul fa'il. Itu apa? Mabni. Paham sampai sini? Nah. Mislu ta'ul fa'il. Fahia. Ya. Ashbahat. Harf. Fi kauniha. Ya. Fi kauniha. Mawdu'atun ala harfi wahidin. Ala harfi wahidin. Karena posisinya dia hanya satu huruf saja, yaitu ya, nah, ta, ta'ul fa'il. Paham? Nah. Ini seperti ji'tana. Ya. Ini yang di sini adalah seperti ji'tana. Ya. Ji'tana. Ya. Itu ji'tana. Nah, di sini adalah harfaini. Di sini apa? Ala harfaini. Nun dan alif. Mu'adatun ala harfaini. Ya, posisinya dia itu ada terdiri dari dua komponen. Nun dan alif. Paham saya misi? Karena harf ini, ya, harf ini enggak panjang-panjang, Mas. Ya, harf. Ini sebelumnya harusnya ada tulisan apa, Mas? Al-kalimatu. Jadi di sini harusnya ada tulisan apa? Ini ada al-kalimatu. Ada fi'il. Ada harf. Kemudian ada isim. Kayak gini. Itu di atasnya. Paham? Nah. Ini ada juga syabahil ma'nawi. Syabahil ma'nawi itu ada harf mawjudun. Ya. Harfun mawjudun. Wa harfu ghairu. Ya. Harfu ghairi mawjudin. Ya. Ini bisa dikatakan harfu mawjudin. Wa harfu ghairi mawjudin. Mithlu mata fahiya mabniyatun li syabahiha, ya, harf al-istifham wa syart. Ini sudah dibahas. Antum lihat di shot berapa? 76. Kayak gitu. Kemudian harfu ghairu mawjudin. Contohnya huna. Ini di mana? Di halaman berapa? Hah? 79. Ayo. Nah. Ya, ini dari 78. Ya, 78, 79. Ini tentang huna. Faya mabniyatun disyabahiha harfan. Ya. Harfan ghair mawjudin. Paham ya misi? Nah. Begitu juga. Asyabah. An-niyabi. Kemiripan yang menggantikan fi'il. Apa, Mas? Kemiripan yang menggantikan fi'il bila ta'asurin, tanpa ada asar, tanpa ada pengaruh. Yanubu anil fi'li wala yata'asaru bil awamil. Menggantikan fi'il tapi tidak ada pengaruhnya dari amil, faktor yang merubah. Makanya apa? Kasmil fi'li, ya. Ya, seperti isim fi'il. Misal daraki. Toh. Dan yang lainnya. Ya. Kemarin kita membahas panjang lebar itu, Mas, ya. Tentang alfiah tersebut. Sehingga di situ. Ya. Ketika orang menjelaskan, ya, tentang hal tersebut, itu menunjukkan apa? Tentang soh. Ya, soh. Itu juga artinya dim. Ada mah dan yang lainnya. Ya. نعم. Jadi ada isim fi'il madhi, ada isim mudhari' dan isim apa? Isim fi'il amr. Tapi yang di sini dibahasnya panjang lebarnya isim fi'il amr saja. Ya. Nah, ini contoh Mas, banyak. Banyak yang berkaitan dengan seperti itu. Nah. Kemarin apa? Syattan. Apa syattan, Mas? Ya. Telah berpisah atau bercerai-berai. Ya. Ini juga. Ini banyak sekali berkaitan dengan hal tersebut, Mas. Nah, kemarin yang berkaitan dengan ini. Sudah, Mas. Ini kemarin sudah kita bahas syabah niyabi. Kemudian yang keempat apa? Ini ketiga. Ini keempat. Apa? Syabah iftiqari. Kemiripan iftiqari. Caranya gimana? Ngapalnya? Kemiripan apa, Mas? Kiri. Ya, kiri. Ada yang kiri banget, ada yang kiri gitu-gituan. Ya. Mithul ism mausul. Bahwa muftakir. Ya, fahuwa muftakirun ila silatin. Ila silatin. Seperti isim mausul. Contohnya apa? Ar-rajulul ladhi. Orang yang. Nah, yangnya penjelasannya itu dibutuhkan. Maka di situ syabah. Ya. Kalau yang kemarin ada yang kiri tenanan apa, Mas? Ada dua. Ada yang arid, ada yang aslian. Ya. Aslian, bukan masrian ya. Ingat ya. Itu aslian. Jadi, di situ kaitannya dengan apa? Aslian. Iftiqar aslian dan kiri tenanan. Yang kedua adalah aridon. Ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi kita bisa tulis di sini aridon, kemudian aslian. Aslian, aridan, Ini aslian kiri tenanan. Tenan. Miskin banget, Mas. Ini kiri etok-etokan. Atau penampilan. Ya, gimmick. Ya, apa ini? Bahasa gimmick. Artinya, aridon itu, Mas, kalau tidak dipakai pun nggak ada masalah. Dia nggak terlalu butuh-butuh banget. Ya. Nah, ini tentang empat syabah. Jadi mudah nggak, Mas, kalau antum itu dijelaskan dengan gambar seperti ini? Harusnya jadi lebih mudah. Harusnya ya. Bagi yang murojaah. Oh, enggak mudeng-mudeng. Antum enggak murojaah ya, enggak mudeng-mudeng. Dan yang lebih esensial lagi adalah apa? Doa kepada Allah Azza wa Jal. Doa kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kefaqihan kepada kami dalam agama kami. Ini yang esensialnya di situ, Mas. Paham ya? Ya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Nah, wa minal iftiqari al-arid. Ini tentang apa, Mas? Sabah. Iftiqari. Arid. Abangnya apa? Mirip kiri gimmick. Ya. Mirip kiri gimmick. Nulis gimmick aja ngono. Wis ra apa. Ya, namanya juga kiri makanya. Nah, wong kiri ra ngerti bahasa Inggris, Mas. Inggris itu penjajah, Mas. Ingatlah. Ya. Sehingga di situ ketika orang ya. Karena kalau misalnya penjelasan ya. Gimmick itu kalau dikatakan istilah umum yang merujuk kepada penampilan. Niru-niru. Ya. Untuk mengelabui dan ya. Tapi kalau dikatakan strategi pemasaran juga enggak juga ya. Ini enggak luas-luas banget tapi ya memang di situ untuk penyamaran saja. Jadi mirip miskin ya gimmick. Ini hanya untuk takribu dihna antum aja biar gampang untuk mengatakan apa syabah istiqori arid itu apa. Iftiqori itu kiri, Pak. Miskin. Arid itu penampilan. Arid itu istilahnya pemaparan. Ya. Ya, bisa. Ini kiri, macak kiri. Ya. Ya. Koyone kiri, koyone kiri. Boleh yo kiri. Nah. Ya. Karena kemarin ini contohnya ya Pak Adi. Karena malam ini Allah mabarik. Antum ngurok ya. Marartu birajulin yashku ala man fi rijli. Aku melewati marartu birajulin. Nah, ini yang menjadi apa? Birojulin. Yashku. mengeluh. Alaman sakit fi di dalam rijlihi, di dalam kakinya atau pada kakinya. Jadi aku melewati seorang laki-laki. Ya. Laki-laki yang apa nih? Yang mengeluh sakit di kakinya. Nah, fa anta turidu an tubayyina hada rajul. Engkau itu ingin menjelaskan tentang kondisi laki-laki tersebut. Fala budda an taqula, maka hendaknya engkau itu apa? Wajib di situ mengharuskan engkau mengatakan apa? Yashku alaman fi rijlihi. Menjelaskan tentang apa? Penjelasan tambahan. Laki-laki yang mana toh? Laki-laki yang mana toh? Ya, Pak Hadi atau yang lainnya? Bukan, bukan Pak Hadi, tapi yashku alaman fi rijli. Laki-laki yang dia mengeluh rasa sakit di kakinya. Ya. Mengeluh rasa sakit di matanya. Dagadu. Matamu. Ya. Jadi orang-orang yang sudah mulai ngontak-ngantuk itu namanya apa? Naum dagadu. Ya. Naum dagadu. Naum matamu. Ya. Beda, Pak. Yang semangat sama yang asli sama yang arit beda, Pak. Kalau yang arit, ya, dia butuh arit, Pak, untuk mengangkasi rumput. Ya. Tapi kalau yang asli itu sekali tebul aja udah lepak, Mas. Yes. Lanjut. Pak Adi ini ya. Nah, di sini lakinna hada istiqor aridun. Ini butuhnya ini hanya arid untuk pemaparan saja, tidak suatu yang esensial. Arid ini apa? Untuk memaparkan ini loh. Yang mana toh? Penjelasan tambahannya yang mana nih? Untuk penampilan, untuk pemameran itu apa? Walau arata alla tubayyina. Kalau engkau tidak menginginkan untuk menjelaskan, wa qulta, dan engkau mengatakan marartu bi rajulin, aku itu melewati seorang laki-laki, ya, nastaqamal kalam, ini sudah ya menjelaskan bahwasanya kalam itu, omonganmu itu sudah bermanfaat, jumlah apa? Mufidah. Paham maksudnya di sini? Ya. Jadi maratu birojulin nastaqamal kalam, benar-benar kalamnya itu sudah bisa diambil faedah. Paham sampai sini? Jadi bukan kalam yang aneh, yang masih tanda tanya. Paham gak misalnya? Masih bingung? Jadi gini loh. Aridon, ada asli, ada yang arid. Ya. Jadi asal dari arid itu, kalau misalnya bisa dikatakan, itu adalah penampakan, Mas. Penampilan. Ya. Jadi arid ya, arid itu adalah penampakan. Jadi modelnya saja. Ya, modelnya saja. Di modelnya yang mana? Laki-laki yang mana toh? Laki-laki yang sakit ya, mengeluh sakit di kakinya. Kalau antum itu tidak mengatakan laki-laki yang sakit mengeluh sakit di kakinya, itu pun sudah cukup. Maratu birojulin. Selesai. Gak ada masalah. Paham? Saya di sini. Jadi dia tidak membutuhkan silah sebagaimana yang istiqor aslian, yang kirib banget, Mas. Ya, kalau bisa juga katakan ini adalah iftiqor aslian fakir, Mas. Yang iftiqor aridon miskin. Ya, miskin. Ya. Tapi kalau orang Arab itu mengatakan, kowe kok sithik-sithik melas. Sithik-sithik anu, dikatakan ada rajul miskin. Ya. Nama dagadu, nama dagadu miskin. Ya, ustaznya juga miskin. Ngajar bengi-bengi, ya, muridnya do ngantuk. Yes. Wa zadakumullahu hirsan. Semoga Allah menambahkan antum semangat semua. Ya. Kira-kira kalau di hadapan antum sekarang itu dibagiin duit, siapa yang menuntut ilmu syar'i itu dapat 10 yuto nwewis lah. Kira-kira gimana, Mas? Berani ngantuk enggak, Mas? Pak Adi, berani ngantuk enggak, Pak Adi? Tidak berani ya. Jujur, Pak Adi. Ya. Allahumma barik. Ya, apalagi kalau yang pakai juru-juru itu mesti salam tempelnya kenceng. Nah, ini saya sudah pakai minyak pelumas juga nih, Pak. Pelumas fake. Nah, kita lanjutkan, Mas. Air. Nah, qauluhu ta'ala fawailul musalli. Fawailul lil musalli. Alladzina hum an salatihim sahun. Fal jumlatul ula muftaqiratun ila tsaniyah. Alladzina hum an salatihim sahun. Wa qaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, la taqrabus salawat. Ya, la taqrabus salata wa antum sukara. Ya. La taqrabu salata wa antum sukara. Fal jumlatul ula muftaqiratun ila tsaniyati wa antum sukara. Wa hakada. Ini dijelaskan tentang apa, Mas? Tentang iftiqar yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, fawailun lil musalli. Fawailun, maka celakalah. Lil musalli, bagi orang-orang yang sholat. Orang-orang sholat yang mana nih? Ya, kemudian dijelaskan lagi. Karena dia itu butuh penjelas, Pak. Kayak misalnya, ketika berbicara tentang Pak Hadi. Ya, yang mana nih Pak Hadi, yang mana nih? Pak Hadi Yono? Pak Hadi Sularso? Ya, Pak Hadi Waskito? Pak Hadi, ya, yang sono, yang sini? Ya, ya banyak, Pak, Pak Hadi itu. Nah, maka itu butuh penjelasan. Pak Hadi yang rumahnya di, ya, pinggir jalan itu loh. Ya. Yang pakai peci, kacamata. Nah, itu jelaskan semuanya ciri-cirinya. Oleh karena itu, di sini, lil musallin. Ya. Ini yang dijelaskan di sini adalah lil musallin. Dijelaskannya pakai apa? Ayat selanjutnya. Ayat yang kelima. Alladinahum. Orang-orang mereka itu adalah yang ansolatihim terhadap sholatnya mereka sahun. Apa itu makna sahun, Mas? Hah? Lalai. Aywa. Tapi sahun ada makna yang lain. Kalian tahu? Hah? Sahun, Mas. Hah? Ada sahun itu di dalam Al-Quran ada berapa, Mas? Ada dua. Di surat Adz-Dzariyat, ayat 11. Ini juga disebutkan. Alladihum fi ghamratin sahun. Itu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai. ya alladzina hum fi ghamratin sahun. Karena sebelumnya qutilal kharrasun, terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Itu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai. Ya. Maka disebutkan yas'aluna ayyana yaumuddin. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Kalau misalnya sekarang ada orang-orang yang berani untuk berkata dusta, mendustakan Allah dan Rasulnya, maka lihat akhir kehidupannya bagaimana. Akhir kehidupannya bagaimana? Mengerikan itu, Mas. Nah, ini dikatakan sahun juga di surat Al-Ma'un ayat 5. Itu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Sahun di situ lalai. Tapi di sini, ya, penjelasan tentang ma'anil kalimah, ya, sahun ghafiluna ghairul, ya, mubalin biha. Orang-orang yang lalai tidak peduli dengannya. Orang-orang yang lalai tidak peduli. Ya. Dan penjelasan ulama tafsir lebih banyak lagi tentang sahun. Nah. Kemudian lanjut lagi. Fal jumlatul ula, maka kalimat yang pertama muftakiratun ila tsaniya. Ya. Artinya jumlah yang pertama itu apa? Ayat yang nomor 4 ini, ayat yang keempat butuh dengan ayat yang kelima. Muftakiratun ila tsani. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka adalah orang-orang yang pada sholat mereka sahun, mereka lalai, tidak peduli. Ya. Dalam penjelasan ahli tafsir apa? La ya'malu as-shalah fi waqtiha. Wa la ya'malu as-shalah apa? Bittiba'i sunnah. Bittiba'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak melakukan sholat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu di sini banyak sekali penjelasan dari para ulama tentang sahunnya di sini, tentang lalainya di sini. Sama halnya ketika ya kalau misalnya kita mentadaburi apapun yang kaitannya kita lalai dengan apa yang menjadi kewajiban kita, itu hasil akhirnya jelek. Begitu juga apa? Ketika seharusnya kita itu murojaah, kita lalai, tidak murojaah, ya, itu menjadi apa, Mas? Ya, nanti jadi lali. Bukan lalai-lalai, tapi lali. Lali itu bahnya lalai, Mas. Karena lalai, lali, ya. La yang lainnya, Mas. Ya, ha? Obo lah obo. Ya. Jadi lalim, Mas. Nah, dia lalim dengan dirinya sendiri. Tidak sudah, tidak peduli dengan dirinya sendiri. Ima dia itu faham atau tidak faham, ramah salah. Yang penting si urip. Ya, dia sudah melakukan kelaliman pada dirinya sendiri. Allah mustahil. Nah, lanjutnya ini, Mas. Sebagaimana juga firman Allah Ta'ala yang lainnya, la taqrubus salata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat ya. Wa antum dan kalian itu dalam keadaan apa? Sukara. Apa arti sukara? Sukara. Hah? Sukara, Pak. Angel, sukara. Hah? Tidak berasas, tidak berotot. Yes. Oh, tidak beradas. Wah. Sukara itu gini-gini loh, Pak. Nah, iya. Nah, iya. Maka disebutkan di sini. Ada tulisannya, Pak. Wala taqrabus sholata. Jangan kau mendekati sholat. Wa antum sukara. Jangan kau, kalian dalam keadaan apa? Mampu. Ya. Sehingga fal jumlatul ula mustaqaratun ila tsaniyah. Ya tsaniyahnya ini. Ini yang tsaniyah. Ini yang pertama la taqrabus salata. Jangan kalian mendekati salat. Wa antum sukara itu penjelasannya. Paham sampai di sini? Nah. Kadzalika demikian juga la budda an yakuna al istiqaru ila jumlatin. Ya. Maka butuhnya kirinya itu karena dia butuh kepada apa? Jumlah. Kepada kalimat. Au syibhiha atau syibhul jumlah. Syibhul jumlah, kalimat tidak sempurna. Syibhul jumlah, kalimat yang tidak sempurna. Fa in kana istiqaru ila mufradin. Kalau dia itu butuhnya kepada satu mufrad, satu kata. Lam takun kalimatu mabniyatan. Maka satu kalimat itu belum tentu menjadi mabni. Paham enggak? Mithlu subhana. Seperti suci. Sebentar. Karena harus mengeluarkan. Nah. Lam takun kalimatu mabniyatan. Ini belum tentu satu kata itu menjadi mabni. Kalau dia hanya butuh satu mufradat. Ya, satu mufrad saja. Mithlu subhana. Fi qawli ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Ya. Fa hiya muftakaratun ila al-idhafati. Ya. Jadi tentang firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra ayat 1. Antum lihat. Subhana. Ini adalah maha suci. Alladhi yang asra. Ya, asra. Huh? Asra menjalankan, Pak. Dari mana menjalankan, Pak? Ya, asra bi 'abdihi laila. Anursin, asra apa maksudin? Hah? Memperjalankan. Ya salah. Ya, memperjalankan apa? Hah? Hambanya. Heeh. Oh. Malam hari. Ayo. Itu asro, kata asro itu kalau misalnya dikatakan ya, ini ada 3 ayat di dalam Al-Quran. Ayakuna lahu minan asro, tapi di sini ini asro yang dimaksud di sini. Di dalam Al-Isra ini asra bi abdihi ja'alal buraq ya yasri bihi sallallahu alaihi wasallam, artinya menjadikan buraq ya, buraq itu mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga di situ kalau dikatakan penjelasannya. Memperjalankan, memperjalankan itu artinya dia bukan, Nabi SAW bukan jalan sendiri, tapi Allah Azza wa Jalla itu mengutus ada kendaraan, yaitu buruk di situ, yang kemudian Nabi SAW menjadikan Nabi SAW itu bisa ya berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Paham enggak di sini? Nah, yang kita bahas bukan mufradatnya, tapi di sini adalah fahiya muftaqiratun ilal idhofah. Ini butuh dengan idhofah. Idhofah ini apa, Mas? Penambahan keterangan. Penambahan keterangan yaitu dengan adanya tambahan. Li'anna mudhofatun daiman. Ya. Karena dia itu butuh kepada penambahan senantiasa. Ya. Wala ta'ti mufradatan, dan tidak ya, tidak datang dengan bentuk tunggal. Paham enggak ini? Allah sebutkan alladzi asra bi 'abdihi lailan. Bukan alladzi bi abdihi, enggak bisa. Alladzi asra saja enggak bisa. Tapi alladzi asra bi abdihi lailan. Wa ma dzalika fa hiya mu'rabatun. Kalau dia itu satu saja ya, maka dia mu'rab. Li anna istiqaraha ila ghairi jumlatin la li jumlatin. Karena dia itu butuhnya kepada selain kepada jumlah. Ya, la li jumlatin, bukan demi kalimat. Maksudnya gini. Antum lihat. Ini kan alladhi asra bi abdihi lailan. Subhana. Subhana. Ini kemudian ini diidhofahkan. Diidhofahkan. Ditambahkan keterangan. Idhofah itu, ini kan subhana. Kan harusnya gini, Mas. Subhana. Ya kan? Kalau kita tulis Allahi. Ini apa ini? Lafzul jalalah fi mahal mudhaf ilaih. Ya kan? Rasulullahi. Subhana, subhanallahi. Maha suci Allah. Ya enggak? Masih bingung? Nah, ini tidak ditulis Allah di sini, tapi adalah alladzi asra bi abdihi lailan. Nah, sehingga di sini bukan butuh kepada jumlah, tapi dia itu mengidhofahkan, membutuhkan tambahan keterangan saja. Jadi bukan jumlah. Bukan jumlah. Ya, bukan jumlah. Jumlah itu maksudnya adalah kalimat sempurna, Mas. Nah, ini harusnya, ini kan cuma keterangan siapa yang maha suci itu. Yang maha suci itu adalah alladzi asra bi abdihi lailan. Yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Nah, ini fahiya muftaqiratun ilal idhofah. Dia butuhnya kepada idhofah. Ini loh, Mas, aslinya subhanallahi. Ini loh, Allah di sini. Tapi tidak tulis di sini Allah, tapi ditulis di sini alladzi asra bi abdihi lailan. Ya, ini sebagai pengganti. Karena dia subhana. Paham? Sama halnya dengan Rasulullah. Ini kan ada domahnya. Ini kasrah. Ini idhofah, Mas. Namanya apa, Mas? Idhofah. Ya. Menyandarkan kepada kata lainnya. Kalau ini menyandarkan kepada jumlah. Bukan membutuhkan silah. Ya, bukan membutuhkan jumlah yang sempurna, tapi dia membutuhkan apa? Idhofah. Penyandaran. Karena apa? Yang maha suci itu apa toh? Allah. Allah yang mana nih? Allah yang asra bi abdihi lailan. Paham ini? Hah? Ya itu mufrad. Itu kan sebenarnya Allah di sini adalah lafdzul jalalah. Aslinya di situ ya, subhanallahi. Tapi di situ menjelaskan yang maha suci Allah itu yang mana? Yaitu yang memperjalankan hamba-Nya pada malam hari. Tapi kan bukan kemudian banyak. Bukan jumlah yang sifatnya sebagai penjelas utamanya, tapi di sini hanya menyandarkan saja. Li'anna ya, karena fahya. Antum lihat. Li'anna karena dia. Dia itu apa, Mas? Kalimat subhana ini, Mas. Kalimat subhana itu mudhafatun daiman. Dia itu sebagai mudhaf, Mas. Sebagai apa? Mudhaf. Jadi ini masalahnya rano tempatnya. Gini, Mas. Tulisan subhana. Ya. Ini ya. Antum lihat apa? Ini mudhafun ilaih. Ini mudhaf. Ana tuliskan di sini biar antum jadi mudhaf, Mas. Ini mudhaf. Ini mudhafun ilai. Ini apa? Mudhafun. Ini mudhafun ilaihi. Mudhaf-mudhaf ilaihi ini adalah diterangkan menerangkan, Mas. Konsep di Indonesia itu apa, Mas? Diterangkan menerangkan. Paham enggak? Sama halnya dengan apa? Rasul. Ingat, Mas. Paham? Rasulullah. Ini diterangkan, menerangkan. Yang diterangkan yang mana, Mas? Rasulun. Lafdzul jalalah Allah di sini menerangkan. Karena awalnya apa? Rasulun tambah. Ini utusan. Ini utusan dan kemudian di sini adalah Allah. Kalau misalnya antum mengatakan ana rasulun, aku adalah utusan. Utusan sopo kowe? Ya. Utusan siapa? Ya, kalau mengatakan Rasulullah maka itu kadzib. Dia dusta. Ya, karena Rasulullah azza jal itu khataman nabi wa mursalin itu nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasul ya, rasul syekhi misal. Utusan syekhku. Boleh seperti itu. Enggak ada masalah. Paham enggak di sini? Tinggal di sini namanya ada mudhaf. Mudhaf itu artinya yang diterangkan. Ya, ini yang mudhaf, ini yang diterangkan. Kemudian mudhaf nilai apa? Yang menerangkan. Nah, sama halnya subhana di sini. Paham ya ini konsep ini? Rasulullah. Ya, paham? Sama halnya juga kitabul hadis. Kitabul hadis. Kitabnya hadis. Paham enggak? Ini juga ada ininya dhammah, kata yang kedua kasroh. Ini konsep dari mudhof mudhof ilaih. Diterangkan dan menerangkan. Nah, ini antum lihat Ya. Li'annaha, ha ini apa? Ha ini subhana. Lihat Mas. Subhana subhana di sini pasti dia senantiasa mudhofatun. Sebagai apa? Mudhof. Paham? Itu harusnya apa? Diterangkan. Diterangkan. Ya. Paham saya di sini? Daiman senantiasa. Wala ta'ti mufrodatan. Dan tidak datang dengan apa? Mufrod. Tunggal. Wa ma dzalika fahiya mu'rabatun. Maka subhana di sini adalah mu'rabatun. Ya. Dia di sini siapa? Ini lagi. Subhana di sini mu'rabatun. Li'anna iftiqaraha, karena butuhnya dia, miskinnya dia, itu ila ghairu jumlatin. Dia butuh bukan dengan kepada jumlah, tapi kepada mudhof ilaih. Paham sampai sini? Dia butuhnya bukan pada jumlah, tapi lali jumlatin. Bukan untuk menjadi jumlah. Ya. Jadi dia ya miskinnya itu bukan kepada jumlah. Karena dia butuh kepada mudhof ilaih. Paham sampai sini? Mudhof ilaih bukan jumlah. Ingat-ingat tuh. Ya, mudhof ilaih bukan jumlah. Ya. Lali jumlatin. Bukan untuk jumlah. Pak maksudnya sih? Ya. Ya. Maka di sini, ini akan dijelaskan esok hari insya Allah. Di Masjid Baitul Salam. Paham sampai sini Mas? Allahumma salli wa sallim wa barakallahu fi hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.